Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Kita simpulkan dari seri sore, intinya adalah penjelasan apa itu al-bina. Al-bina adalah luzum akhir kalimah halatan wahidah. Ya, tetapnya keadaan akhir satu kata dalam satu keadaan tertentu. Al-bina ada empat macam. Al-dham, al-fathah, al-qasr, al-sukun. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala sebutkan apa itu al-mu'rab atau al-mabdi. Mu'rab yakni kata yang bisa di-i'rab. Mabni yakni kata yang akhirnya tidak bisa berubah, tidak bisa i'rab. Tetap dalam satu keadaan tertentu. Nah, nanti di kitab-kitab berikutnya kita dapatkan ya terkait dengan apa itu isim-isim yang mu'rab dan apa itu isim-isim yang mabni. Ya, apa itu fi'il yang mu'rab dan apa itu fi'il yang mabni. Ya, ataupun huruf semuanya mabni. Wa rahmahullahu ta'ala anwa'ul i'rab. Qala Ibn Jurum rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu arba'atun. I'rab macam ada empat. Raf'un, wa nasbun, wa habtun, wa jazmun. Qala wa il asma'i min dhalika al-raf'u, wa nasbu, wa al-hafdu, wa la jazma fiha. Qala isim dia mendapatkan dari empat macam tadi, rafa, nasab, hafad. Wala jazma fiha. Tidak ada jazm padanya. Ha kembali ke mana? Ha kembali ke al-asma. Kembali ke al-asma. Wala jazma fiha. Wala jazma fil asma'a. Fi al-asma'i. Tidak ada jazm pada isim-isim. Isim hanya berhak untuk dirafa, dinasab, atau dihafad. Tidak bisa jazm padanya. Tidak ada jazm padanya. Wala fa'ali min dhalik, dan bagi fi'il, fi'il dari aksam arba'ah tadi, bisa dirafa', bisa dirafa', bisa dinasab, bisa dijazm, wa la hafdha fiha. Hal ini sekarang kembali ke al-af'al, wa la hafdha fiha fil af'al. Tidak ada hafdha pada fi'il, fi'il. Isim tidak bisa dijazm, fi'il tidak bisa dihafdha. Qala Muhyiddin wa aqulu anwa'ul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'ah. Macam-macam i'rab yang ada pada isim dan fi'il semuanya ada empat. Diingat fi'il yang bisa di'rab itu hanya satu. Fi'il yang hanya bisa di'rab hanya satu. Yaitu apa? Sudah kita lewati. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun adina, nun niswah. Macam-macam i'rab yang ada pada isim dan fi'il semuanya ada empat. Catatannya perlu diingat, fi'il yang bisa di'rab hanya satu. Yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung langsung dengan nun taukid dan tidak bersambung dengan nun inat. Kenapa? Nah, kalau bersambung langsung dengan nun taukid, dia mabni al-fathi. Kalau bersambung dengan nun inat, dia mabni atas sukun. Nah, seperti itu perlu diingat. Perlu diingat. Fi'il yang di-irab hanya satu. Fi'il mudhari'

fi'il semuanya ada empat. Al-awwal rafu'u, wa tsani nasbu, wa tsani al-khafd, wa rabi' al-jazmu. Wa li kulli wahidin min hadhihi al-anwa'il arba'ah, dan bagi masing-masing satu dari empat macam ini ma'nan fil lughati wa ma'nan fis silah nuhah, memiliki makna ia dalam bahasa dan makna dalam istilah ahli nahwu. Jadi apa itu rafa', apa itu nasab, apa itu khafad, apa itu jazm, akan disebutkan maknanya secara bahasa dan istilah. Qala amma rafu fa huwa fil lughati al-'ulu wal irtifa', rafa' ini tinggi di atas. Wa huwa fil istilah, adapun dalam istilah adalah taghayyurun makhsusun. Taghayyurun makhsusun, perubahan yang khusus. Perubahan yang khusus. Alamatuhu adh-dhammatu wa manaba 'anha. Yang tandanya adalah dhammah, tandanya adalah dhammah dan yang menggantikannya. Ha kembali ke mana? Ha kembali ke dhammah. Wa manaba 'anha yani naba 'anid dhammah. Iya, apa saja pengganti dhammah nanti di bab berikutnya. Yang menggantikan dhammah itu di bab berikutnya. Wau, alif, nun. Qala wa sata'rifu qariban, engkau akan mengetahui sebentar lagi ma yanubu anid dhammah, apa yang akan menjadi pengganti dhammah fil fasril ati, di fasal berikutnya akan datang insyaallah. Iya, apa itu? Wau, alif, nun nanti. Qala wa yaqa'u ar-raf'u fi kullin. Kullin apa tanwin, namanya tanwin iwad. Kullin tanwin, tanwin iwad. Jadi kulli wahidin asalnya. Kulli wahidin. Wahidinnya dibuang diganti tanwin, tanwin iwad. Wa yaqa'u ar-raf'u fi kullin mil ismil fi'li. Rafa' itu ada pada setiap satu dari isim dan fi'il. Artinya isim bisa dirafa', fi'il bisa dirafa'. Nahu yaqumu 'aliyun. Yaqumu fil mudhari' marfu'. 'Aliyun fa'il marfu'un, fa'il isim. Yasdahu al-bulbul. Yasdahu fi'il mudhari' marfu'. Al-bulbul juga isim, dia fa'il marfu'. Intinya rafa itu bisa pada fi'il, bisa pada isim. Qala wa manasbu bahwa fil lughati al-istiwa wal istiqamah. Iya, lurus, tegak. Wa huwa bil istilahi taghayyurun mahsusun. Perubahan yang khusus. Alamatuhu al-fathatu wa ma naba 'anha. Yang tandanya nasab itu adalah fathah, dan apa yang menggantikan fathah. Ha kembali ke fathah. Wa manaba anha anil fathah. Apa saja nanti di bab berikutnya juga akan kita baca. Iya. Alif. Ya. Hatunun nanti. Qala. Wa yaqa'u an-nasbu fi kullin. Sama juga. Dan nasab ada pada setiap dari min ismi wal fi'li. Ayatan. Ya, kullin tanwin iwad fi kulli wahidin asalnya. Ismil wa fi'li aidan. Nahu contohnya adalah lan uhibbul kasala. Saya ulangi, lan uhibbal kasala. Lan uhibbal kasala. Uhibba fil mudhari mansub bilan. Tanasabnya fathah, al kasala maf'ul bih. Uhibba fi'il mansub, al kasala isim. Maksud berarti dua-duanya fi'il dan isim bisa dinasab. Qala wa mal khafdu ibn khafad fil khafu fil lughati at-tasafful. Semua ini merendah, Tasawuf itu suful itu bawah. Bahwa istilahi taghayyurun mahsusun, perubahan yang khusus, alamatul kasrah, yang tanda itu adalah kasrah, wa mana ba'anha, dan yang menggantikannya. Ya. Ha kembali ke mana? Kasrah. Wa mana ba'anha, jadi wa mana ba'an kasrah. Ya. Menggantinya, ya, menggantinya, apa? Fathah pada isim gharib munsharif. Nanti di bab berikutnya. Qala wala yakunul khafdu illa fil ismi. Wala yakunul khafdu illa fil ismi. Tidak ada khafdu kecuali pada isim. Iya. Adapun fi'il tidak bisa di khafad. Nahu ta'allamtu minal kasuli. Ta'allamtu minal kasuli. Ya, aku merasa sedih. Ya, pedih dari orang-orang yang pemalas. Yang kasuli orang-orang pemalas. Hafad tidak ada pada fi'il. Oleh karena itu, ada yang namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Nun banyak macamnya. Ada nun taukid, nun niswah, nun inath, nun maupun alamat rafa. Ada nun wiqayah. Nun wiqayah, yakni nun yang fungsinya adalah menjaga agar jangan sampai fi'il dikasrah. Karena fi'il tidak bisa kasrah. Ya. Darabani Zaidun. Sudah kita dapatkan di pelajaran sebelumnya bahwasanya ya mutakallim itu yang munasib dengannya, yang sesuai dengannya adalah kasrah. Ya, itu temannya kasrah. Tapi masalahnya daraba itu fi'il. Daraba tidak bisa di kasrah. Padahal ya temannya itu kasrah. Sehingga untuk menjaga agar jangan sampai fi'il itu di kasrah, dikasihlah nun. Namanya nun wiqayah. Nun wiqayah yang taqi al-fi'il anin al-hafad al-kasrah. Sehingga darabani yang dikasrah itu nunnya, bukan ba'nya. Akhir fi'il itu ba', daraba. Ni itu nun wiqayah. Darabani Zaidun. Ya. Karena fi'il tidak bisa dikasrah, maka perlu adanya nun wiqayah. Itu nun wiqayah. Perlu diingat, nun wiqayah atau nun yang menjaga fi'il dari dikasrah. Karena fi'il tidak bisa dikhafad. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mal jazmu fahuwa fil lughati al-qat'u. Adapun jazm dalam bahasa adalah al-qat'u. Ya, memutus. Menjazm, jadi memutuskan, memastikan. Qala, wa bil istilah, taghayyurun mahsusun. Perubahan yang khusus, alamatuhu as-sukunu wa manaba anhu. Yang tandanya jazm itu adalah sukun dan yang menggantikannya. Hu sekarang. Ya, kenapa hu? Karena sukun itu muzakkar. Bukan naba anha, tapi naba anhu. Karena sukun itu muzakkar. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma naba anhu. Apa penggantinya? Penggantinya cuma satu, itu hadaf. Pengganti sukun cuma satu, itu al-hadaf. Hadaf di sini bisa hadfun nun, bisa hadfu harfin illah. Hadaf. Membuang nun atau membuang huruf illah. Itu penggantinya. Nanti di bab berikutnya. Qala, wa la yakunul jazmu illa fil fi'il mudhari'. Iya, dan tidaklah ada jazm kecuali pada fi'il mudhari'. Nahu lam yafuz mutakasirun. Tidak akan sukses, tidak akan meraih keberhasilan, kemenangan orang yang malas-malasan. Lam lafuz. As-syahid apa? As-syahid yafuz. Yafuz fil mudhari majzum bilam. Iya, majzum, jazm hanya ada pada fi'il mudhari. Qala rahimahullahu ta'ala, faqad tabayyana laka, maka jelaslah untukmu, anna anwa'al i'rabi, bahasa macam-macam i'rab, ala salasati aqsam, ada tiga macam. Qismun mushtarakun bil asma wal af'al. Bagian pertama yang mushtarak, yang bisa ada pada isim dan fi'il. Apa itu? Wahuwa ar-raf'u wa nasbu. Dua-duanya isim fi'il bisa dirafa, bisa di nasab. Ini alamat yang mushtarak. Mushtarakah. Qala wa qismun mukhtasun bil asma. Ada macam yang kedua, bagian yang kedua yang khusus hanya ada pada isim. Isim yaitu bahwa al-khafat. Qala wa qismun mukhtasun bil af'al. Dan bagian yang ketiga adalah yang khusus pada fi'il, bahwa al-jazmu. Nah, ini pembagiannya. Baru kita masuk ke tanda-tanda i'rab. Khan rahimana rahimakumullah. Saya sebutkan di awal bahwasanya babul i'rab adalah inti dari pelajaran nahwu. Sehingga dipahami apa itu i'rab, apa itu macam-macam i'rab, apa itu bina dan macam-macam bina. Ya. Kemudian yang terkait dengannya, dan ini penjabarannya adalah tanda-tanda i'rab. Salah pembagian, sekarang tanda-tanda i'rab. Nah, untuk yang baru belajar mungkin sedikit rumit, tapi yang penting dilewati dulu. Ya, sebetulnya mungkin lebih enak kalau kita baca di akhir, kalau yang baru belajar. Baca dulu isim-isim yang marfu, isim-isim yang mansub, isim-isim yang mahfud, baru baca alamat i'rab. Tapi kita baca sesuai dengan susunan jurumiyah. Ya, kita lewati aja, kita baca. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma'rifati alamat i'rab, bab tanda-tanda, mengetahui tanda-tanda i'rab. Qala li raf'i arba'u alamatin. Rafa itu memiliki empat tanda. Al-dhammatu wal-wawu wal-alifu wal-nun. Kita tahu tadi bahwasanya yang terpenting dalam bab nahwu adalah i'rab. Nanti kita dapatkan ada isim-isim yang pasti rafa. Pasti marfu. Saya contohkan misalnya fa'il. Fa'il. Ya. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan setelah fi'ilnya. Ja'a Zaidun. Kalau ja'a Zaidun mungkin kita gampang i'rabnya. Ja'a fil madhi mabni lafati Zaidun fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah. Apa pentingnya kita pelajari sekarang tanda-tanda i'rab? Kalau ketemu kalimat-kalimat lainnya. Ja'a misalnya. Ja'a rajulani. Ja'a muslimuna. Iya. Sama-sama fa'il. Sama-sama fa'il. Kalau ja'a Zaidun ini paling mudah. Karena hukum asalnya marfu dengan dhammah. Tanda rafa'nya dhammah. Lalu bagaimana dengan qala rajulani? Ya, rajulani juga sama, fa'il. Kalau fa'il itu marfu. Sekarang apa tanda rafa'nya? Apa tanda rafa'nya? Dan kemudian tidak ada dhammah, rajulani. Demikian juga, ja'a muslimuna, ja'a fi'il madhi. Muslimun isim, yang disebut setelah fi'ilnya. Berarti dia fa'il. Muslimun. Apa tanda rafa'nya? Dia fa'il marfu. Apa tanda rafa'nya? Nah ini pentingnya pelajaran sekarang ini. Kita bisa mengetahui bahwasanya rajulani itu fa'il tanda rafa'nya alif. Kenapa demikian? Nanti dibahas. Muslimuna fa'il marfu. Tanda rafa'nya wawu. Kenapa wawu? Ini kitab ini kita Baca ini pentingnya alamatul i'rab. Kata beliau, rafa itu bukan hanya dhammah tandanya. Rafa itu tandanya ada empat. Dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, sebagai gambaran. Kita sebutkan di awal tadi, kita ingat bahwasanya fi'il yang mu'rab cuma satu. Fi'il yang mu'rab cuma satu, yaitu fi'il mudhari'. Ya, yang tidak bersambung dengan nun, taukid langsung dan tidak bersambung dengan nun ini. Kalau cuma sekedar Zaidun yadribu al-kalba. Zaidun yadribu al-kalba. Kita mudah i'rabnya Zaidun mubtada. Ya, marfu tanda rafa'nya dhamma. Yadribu fil mudhari' tanda rafa'nya dhamma. Yang jadi masalah ketika kita ketemu misalnya Zaidani yadribani al-kalba. Bentuk kalimat sama. Susunan kata sama. Zaidani yadribani al-kalba. Iya. Zaidani mubtada. Mubtada marfu. Apa tanda rafa'nya? Di sini enggak ada dhammahnya. Kita katakan alif. Kenapa alif? Nanti di bab ini kita akan baca. Yadribani fil mudhari'. Fil mudhari' apa ini? Marfu hukum asalnya. Karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Apa tanda rafa'nya pada fil mudhari' ini? Dia enggak ada dhammahnya. Yadribani. Apa tanda rafa'nya? Nanti di bab ini. Ternyata tanda rafa'nya adalah nun. Kenapa nun? Nanti dibaca di kitab ini. Itu. Tanda rafa itu ada empat. Dhammah, waw, alif, dan nun. Ini pentingnya bab ini. Sekali lagi saya ulangi, inti dari kitab Nahwu adalah i'rab. Bagaimana kita membaca akhir satu kata dalam susunan kalimat. Itu Nahwu. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa aqulu تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات. Kata beliau, saya katakan, engkau mampu أن تعرف untuk mengetahui أن الكلمة bahwasanya satu kata. Ingat al-kalimatnya kata. Kalimat itu artinya kata. Satu kata itu marfu' biwujudi dengan adanya alamatin satu tanda di akhirnya di akhir. Hal kembali ke mana? Kembali halnya? Nah, sekarang juga mungkin di antara tariqah untuk mempermudah. Ini kita murojaah. Kita ini murojaah untuk mengukur pemahaman kita masing-masing. Ya, bagus kalau antum sebelum belajar baca dulu sendiri. Baca sendiri. Kemudian ketika saya baca di sini, bisa dinilai berapa kira-kira yang betul dari apa yang antum baca, antum pahami. Itu juga membantu untuk lebih memahami kitab. Iya. Kata beliau rahimahullah, dengan apa kita tahu bahwa satu kata itu marfu dengan adanya satu tanda di akhirnya. Hak kembali ke mana? Ke kata. Fi akhir kalimah. Dengan adanya satu tanda di akhir kata tersebut dari empat tanda yang ada. Wahidatun min asliyah. Satu tanda-tanda tersebut asliyah. Hak kembali ke mana? Ke alamat. Hadisnya kembali ke mana? Ke alamat. Wahidatun minha ay min alamat asliyah. Hak kembali ke alamat. Satu dari tanda-tanda di atas tersebut adalah tanda yang asli, yang pokok, yaitu wahid dhammah. Wasalasun furu'un. Adapun tiga tanda lagi itu tanda yang cabang anha dari nya. Nya ada bagaimana? Dilatih. Nya bagaimana? Dhammah. Wa thalathun furu'un 'anid dhammah. Empat tanda. Satu tanda asli yaitu apa? Dhammah. Dan tiga tanda cabang anha 'anid dhammah. cabang dari dhamma. Wahya al-waw wal-alif wal-nun. Nah, saya kira cukup. Intinya ini sekali lagi penting kita menguasai bab ini, bab i'rab dan bab alamat i'rab. Nah, ini inti dari pelajaran. Nah, ikhwan rahiman rahimakumullah, sekali lagi untuk membantu antum lebih paham, sekali lagi diusahakan sebelum membaca di sini baca sendiri sehingga antum mengukur pemahaman antum. Iya. Kalau memang ada yang benar alhamdulillah, kalau ada yang keliru mungkin dibetulkan. Dan untuk lebih mengukur kemampuan antum nanti setelah ini antum ajarkan ke yang lain, ajarkan ke yang lain, orang di rumah mungkin, keluarga. Ya, sehingga ketika ada yang susah bisa bertanyakan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum.